Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. أخذنا بالأمس إن التي تجزم في ألين لماذا قدمت إن قبل غيرها من الأدوات لأنها أم الباب طيب ولها خصوصية منها نعم جواب حذف شرطها وجوابها نعم مثل هذا مثل من رأسك هذا ما ينادكان جلطة لين Mbak Umar. Nah, intinya Fanifillah disebutkan sebelumnya Korina. Maka perhatikan wa in kana fakiran mu'daman. Qalat wa in. Nah, walaupun apa dia itu seorang fakir yang tidak punya apa-apa, ya. Qalat wa in kana fakiran mu'daman radhi itu. Mesti ada karina. Taim. Dan kehususan-kehususan yang lain yang kemarin telah kita baca. Kita masuk pada aina. Qala wa aina. Nahu aina ma takunu yudrikumul maut. Nam aina ismun mawdu'un lidalalati 'ala al-makani thumma dhummina ma'na syarat. Tayyib. Diletakkan untuk menunjukkan tempat. Nam, kemudian dikandungkan di dalamnya makna syarat. Tayyib. Ketika aina ma takunu yudrikumul maut, di manapun kalian berada, nam mesti kematian akan mendapati kalian. Irobnya Abdullah. Ay fi ayyi makanin takunu yudrikumul maut ini tafsiriyah. Naam. Tajzimu fi'lain al-awwal fi'l syarat. Matani jawabahu. Fi makani nasbin al-dhafiyah al-makaniyah. Wal amil fihi takunu. Ma za'idah ala sabilil jawaz. Takunu fi'l mudari wal majzumun bi'ada tisyarti wa'alamatu jazmihi hadfun mani li'anahu minal af'alin khamsa wahuwa mutasarrifun min mutasarrifun wahuwa mutasarrifun min kana antama walwaw dhamirun mutasil fi makhalli raf'in fa'il lidbaikum lidbaik fi'lun mudari'un jawab syarti majzumun bi'adati syarat wa'alamatu jazmihi as-sukun walkaf dhamirun muttasil fi makhalli nasbin maf'ulun bih walmim alamatul jama' al-mautu fa'ilun fa'ilun yudrik wa qura'a yudrikum bi raf'i bi raf'in kafain yudrikukum bi raf'i birok in kafain wakar Makhrajahu Ibnu Jinni ala hasbi fa'il jawab ay fayudrikum. Fayudrik, naam fayudrik kakum. Fa jawab syak. Fayudrikukum. Taib aina ma, perhatikan mengirap aina sekarang. Isim syarat jazim tadulu ala umum. Maknanya fi ayyi makanin takunu na'am yudrikukumul maut. Taib tajzimu fi'lain al-awwal fi'l syart wa tsani jawab. Kemudian fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah al-makaniyah. Aina ini berarti tidak kita katakan apa mabni, tapi fi mahalli nasb tidak kita katakan tidak punya kedudukan dalam i'rab, tapi punya kedudukan karena isim. Kaidahnya kan itu lah, pokoknya kalau isim harus cari kedudukannya apa. Tapi kalau na'am itu adalah huruf, jelas la mahalla laha min al-i'rab. Kemudian amil yang menjadikan nasab adalah apa? Tayyib takunu ma zaidah. Tayyib aina ma takunu yudrikumul maut. Tayyib. Ini yudrikumul sebagai apa jawabnya? Takunu na'am fi'l syar. Kemudian yudrik fi'il mudhari' jawabu syart manzumun bi'adadi syart wa 'alamatu jazmihi as-sukun wal kaf dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih mim 'alamatu jama' al-maut fa'il yudrik wa quri'a yudrikukum bi raf'il kafain. Na'am yudrikukum, na'am dengan merofaknya, maka Ibnu Jinni memberikan jalan keluar, di sana ada fa' yang mahdhuf. Berarti apa? Fayudrikukum. Tayyib kanan tidak ada talab sebelumnya. Untuk fa' sababiyah kan, untuk menasabkan kalau didahului dengan talab. Maka di sini marfu. Naam aina ma takunu, naam fayudrikukum. Ini naam pada sebagian qiraah dan qiraah yang masyhur yang kita pakai. Naam aina ma takunu yudrikumul maut dengan sukun, yaitu jazmnya yudrik. Wa ayyun nahu ayyamma tun'u falahul asma'ul husna. Tayyib. Ayyun bitashdid wa huwa ismun mawdu'un bihasabi ma tundafu ilaih. Fatakunu liman ya'qil fi nahwi ayyuhum yakum akum ma'ah. Siapapun nah di antara mereka berdiri, maka aku akan berdiri bersamanya. Siapapun di antara mereka nah yang akan berdiri, maka aku akan berdiri bersamanya. Taib wali mala ya'qil, dan juga untuk yang tidak berakal fi nahwi nam ayyud dawabi tarkab arkab. Nah, ayud dawabi arkab, tarkab arkab. Binatang apa saja yang kamu nam, yang kamu tunggangi, maka aku akan menungganginya. Tayyib. Walil makan bimakna aina, dan juga menunjukkan tempat. Tinahwi ayu makanin tajlis ajlis. Tayyib. Walil zaman bimakna mata, nahu ayu yaumin tasum asum ma'ak. Nah, hari apa saja kamu akan berpuasa, maka aku akan berpuasa bersamamu. Waqad nam tundamu ilaiha ma'az za'idah. Tayyib, dan terkadang apa? Ditambahkan apa? Ma'az za'idah. Tayyib. Sebagaimana dalam ayat. Ayyamma tan'u falahul asma'ul husna. Naam. I'rabnya Abu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Ismisyarat lazim maf'ulun bihi mufaddam li tad'u ma za'idah. Ma silah wa tawfiq. Wa yuqalu fiha adaban. Wa yuqalu fiha adaban. Silah wa tawfiq. Tad'u fi al-syarat. Adaban i'rabnya apa? Nah, maf'ul ajri. Tad'u fi'l syart majzum bi adati syart wa 'ala majrur jazmihi hasan wa li'annahu min al-af'al al-khamsah wal waw dhamir muttasil bi mahalli raf'in fa'il. Qala hu al-fa' rabita li jawabi syart. Lahu jar majrur muta'alliq mahdhuf khabar mufakkam. Al-asma mubtada' mu'akhar al-husna. Al-asma'u mubtada' mu'akhar wa marfu'un wa 'ala majrur raf'ihi al-dhamma. Husna sifatun lil asma wa sifat tatba'u al mawsuf fi i'rabi tabi'ahu fi raf'ihi tabi'atuhu fi raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddara 'ala al alif kana min dhuhuriha ta'allur li'annahu ismun maksur wa jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawab syart. Wa tamasan bi mithalin ya sal jawab fihi fi'lan isyara ila anna dhalika ghayru anna dhalika ghayru lazim wa anna qawlahu muqaddam tajzimu fi'lan innama huwa fil ghalib kama taqaddam at-tanbihu alayhi. Naam. Taib ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Naam. Berarti apa? Nama apa saja yang kamu seru, maka sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu asmaul husna. Tinggal milih. Naam dari nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala nam tetapkan untuknya. Jadi mengartikan ayya ikhwani fillah, ayun sesuai dengan apa yang diidhofahkan kepadanya. Dan biasanya setelahnya naam ditambahkan juga apa ma zaidah. Berarti ma naam pada ayyamma. Ya, jelas ini mazaidah. Baik. Kemudian fa rabithah li jawab syarat. Baik, karena bahasa setelahnya adalah jumlah ismiyah sehingga butuh apa diikat. Butuh diikat dengan fa. Dan didatangkannya contoh ini untuk menunjukkan bahwasanya tidak harus dua fiil. Nah, bisa berupa fi'il dan jumlah. Nah, sebagaimana dalam contoh ini. Maka jumlah mubtada khabar fi mahalli jazmin jawabu syarat. Taib. Kita ambil itu dulu. Nah, paham ya.